Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibba rahimakumullah, kembali kita bermajlis untuk melanjutkan kitabul ilm, salah satu karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masuk kepada pertanyaan yang ke-9. Beliau menyebutkan, wa su'ila fadilatu syekh idza arada talibul ilm ayyan kula al-ahadits allati zadat min bulughil maram al-muharrar li ibn Abdul Hadi fal hadhihi tariqatu mufidatun. Ditanya Asy-Syaikh yang mulia, apabila seorang penuntut ilmu menghendaki untuk menukil hadis-hadis yang itu tambahan atau sebagai tambahan dari kitab Bulughul Maram, alal muharrar, terhadap kitab Al-Muharrar karangan Ibnu Abdul Hadi, apakah cara yang seperti ini cara yang baik, cara yang bermanfaat, berfaedah? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab ucapannya, La syai'a fi dhalik, tidak mengapa seperti itu. Hadhihi tariqatun khosotun, ini cara-cara yang khusus, tariqah yang khusus. Lakinnahu ala sabil umum kaunuhu yadrusul kutub al-mashhurah al-mutadawalata bainan nasi ahsan. Akan tetapi kata beliau, atas cara yang umum atau jalan yang umum, dia mempelajari kitab-kitab yang masyhur yang sudah beredar di antara manusia itu lebih baik. Nah, seperti di negeri kita, saudara kita, kitab Bulughul Maram dikenal di masyarakat kita. Kitab Riyadhus Shalihin juga dikenal di masyarakat kita. Demikian pula kitab-kitab sunan yang lainnya. Nah, tidak mengapa. Tetapi yang lebih baik dia mempelajari atau menyampaikan atau menukil hadis-hadis dari kitab-kitab yang masyhur dan itu sudah diketahui beredar di kalangan manusia. Pertanyaan berikutnya, su'ila fadilatul syekh, yaitu yang ke-10, an kitabin al-muharrar li ibn Abdul Hadi alaysa khairan min bulughil maram. Fadilatul syekh rahimahullah ditanya tentang kitab al-muharrar karangan Ibn Abdul Hadi, bukankah kitab ini lebih baik daripada kitab Bulughul Maram? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab, Bulughul Maram mutadawilun bainan nas wa sahibuhu muhaqqiq rahimahullah. Kitab Bulughul Maram ini sudah beredar di kalangan manusia. Dan pengarangnya seorang muhakkik, seorang peneliti rahimahullah. Wa syai'ul mutadawil yang bagi insan ayatani bihi aktsar min ghairihi. Dan sesuatu yang sudah beredar, yang sudah menyebar, yang sudah diketahui oleh banyak manusia, sepantasnya ya bagi manusia untuk dia betul-betul perhatian dengannya, itu aktsar, lebih banyak daripada yang lainnya. Apalagi di negeri kita. Naam, banyak bermadhab Syafi'i. Sehingga mereka banyak menggunakan kitab-kitab yang bermadhab Syafi'i. Bulughul Maram, naam, Riyadhus Shalihin, itu dikenal di masyarakat kita. Nah, maka kitab-kitab ini yang dikaji. Tentu kita yang mencari kitab itu yang sudah ada syarah dan keterangannya. Sehingga di sana bisa kita menyampaikan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, dan jenis-jenis hadis yang lainnya. Banyak ya para ulama, mereka telah memberi keterangan syarah tentang hadis-hadis yang terdapat dalam Bulughul Maram ataupun Riyadhus Shalihin ataupun kitab-kitab yang lain. Li'anna syai'a al-mahjur al-mahjura, karena sesuatu yang dimahjur, yang ditinggalkan, la yantafiu bihin nas katsiran, itu kebanyakannya manusia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Nah, kalau kita ya bisa saja dari kitab-kitab ulama ketika disampaikan kita bisa mengambil manfaat. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita memunculkan kitab-kitab yang selama ini mereka tidak mengenalnya, naam, maka gampang-gampang susah untuk mereka bisa menerima apa yang terdapat di dalam kitab-kitab itu. Wal bulugh kama huwa ma'lum khudima wa quri'a bihi ulama'una wa masyayikhuna. Dan kitab Bulughul Maram sebagaimana yang telah maklum ya, khudima, telah diperhatikan, wa quri' dan dibaca oleh ulama-ulama kita dan syekh-syekh kita. Kitab Bulughul Maram 6 karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini singkat-singkat pertanyaannya. Yang ke-11. Wasilah hafizahullah ta'ala. Dulu hafizullah, sekarang rahimahullah ta'ala. Dhukira an ibn al-wazir rahimahullah anna sahabata Abu Bakrin wa Umar Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhum lam yahfadhul Qur'an al-Karim. Wa kadhalika ma barada an al-a'immati ka Utsman ibn Abi Syaibah ala qadri annahu lam yahfadhul Qur'an. Al-asya'u allati tad'u ba'd talabati al-ilm li tarki hifdhi kitabillah, hal hadha sahih? Beliau rahimahullah ta'ala ditanya, disebutkan dari Ibnu Wazir rahimahullah bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum lam yahfadhu Al-Qur'an Al-Karim, belum menyelesaikan menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Nah, demikian pula ya, telah ada dari para imam, berarti Utsman ibn Abi Syaibah, ala qadrihi, di atas kudrohnya atau kemampuannya bahwa dia belum menghafal Al-Quran, belum menyelesaikan Al-Quran. Sesuatu yang mengarahkan kepada sebagian thalabul ilm untuk meninggalkan menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah. Hal hadza sahih? Apakah ini sahih? Betul? Fa ajaba fadilatuhu biqaulih. Maka dia menjawab yang mulia dengan ucapannya, ana astab'idu an Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan wa haula'i al-ajillati min ashhaba lam yahfadhu kitab Allah. Hada ba'id. Saya menganggap ini jauh, mustahil, kata Syekh Ibnu Taimin, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, ya, belum menghafal kitabullah. Hadza bait, ini sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh. Sesuatu yang baid. Wa ta'lam anna al-Qur'an jumi'a 'ala ahli Abi Bakrin. Wa tu'lam, dan diketahui bahwa Al-Qur'an dikumpulkannya, disatukannya Al-Qur'an itu pada zamannya Abu Bakrin. Wa ala ahli Utsman, dan juga pada saat di zamannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kaifa yajma'una wa la yahfadun? Ba'idun jiddan. Bagaimana mereka mengumpulkan Al-Qur'an lalu mereka tidak menghafalnya? Ini jauh sekali. Ini jauh, jauh sekali. Di zaman mereka lah terkumpul Al-Qur'an. Ya, disatukan Al-Qur'an. Ada yang tertulis di lembaran-lembaran, ada yang di batu-batu, ada yang di kayu-kayu, dikumpulkan semuanya, dijadikan satu. Itu terjadi di zaman Abu Bakar dan juga di zaman Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Walakin hatta law ruwiya anhu fayajib an nanzura fil isnadi awalan. Akan tetapi sekalipun diriwayatkan darinya, maka wajib untuk diteliti tentang sanad-sanadnya. Ya, diteliti dulu sanad-sanadnya. Awalan, yang pertama. Perlu diteliti kalau ada berita seperti ini. Kata Syekh Ibnu Taimin, diteliti dulu. Dilihat, cross-check. Thumma idza sahih al-sanad fanaqul. Kemudian jika memang sahih sanadnya, baru kita berkata. Nah, kalau sudah sahih, sudah diteliti jalan-jalannya, na'am, dan sahih, maka fanaqul, kita mengatakan. Innal ladzi tahadutsu anhum wa qala innahum lam yahfadzul Qur'an kullah tahadutsu amma 'alima wa yab'udu jiddan anna misla hadha la yahfaduna al-Qur'an wa la yanbaghi ayusni ar-rajul 'ala hifdzil Qur'an misli hadhi riwayat. Sesungguhnya yang memberitakan terjadinya dari mereka bahwa para sahabat tadi tidak menghafal Al-Quran atau belum menghafal Al-Quran seluruhnya. Tahadus amma alim. Ini sesuatu yang tahadus. Amma alima. Apa yang dia ketahui. Apa terjemahan bagusnya di situ? Apa Patri? Terjemahan bagusnya apa? Ya, kadang kita mengartikan begini kadang agak rumit. Sesuatu yang jauh. Ya. Kulluhu tahadutsu amma 'alima. Nah, seluruhnya dia menghadiskan, menceritakan apa yang dia ketahui. Wa yabuduhu jiddan. Ini jauh sekali. Bahwa semisal mereka ini tidak menghafal Al-Qur'an. Para sahabat ridwanul majma'in. Di zaman mereka Al-Quran turun. Naam. Mereka bersemangat dalam Al-Khair, kebaikan. Tidak ada kebaikan yang diberitahu oleh Nabi, melainkan mereka sudah mengamalkan. Sudah berusaha diamalkan. Walayam bagi ayusni rojul. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk berpaling dari menghafal Al-Quran dengan riwayat-riwayat ini. Ya, menghafal Al-Quran pahalanya sangat besar sekali. Perhurufnya sudah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mempelajarinya, semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang menghafal Al-Baqarah, menghafal Al-Imran pada yaumul qiyamah syafi'an li ashabih, akan menjadi penolong bagi yang menghafalkannya. Ini Al-Quran. Tetapi sebaliknya, jika Al-Quran disia-siakan, Al-Quran justru tidak diamalkan, Al-Quran justru bertentangan dengan perilakunya, dengan muamalahnya, maka ini kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu pada yaumul kiamah atau yang akan membinasakanmu. Dan tanda-tanda ini telah banyak kita dapati. Kita mendapati rumah-rumah kaum muslimin, ya, penuh dengan kaligrafi Al-Quran, hanya dijadikan sebagai hiasan, kemudian tidak dibaca dan tidak dipelajari. Bahkan sampai apa itu guci-guci kayak tempat-tempat itu Yasin tulisannya Al-Qur'anul Karim. Naam, gambar-gambar hanya dijadikan sebagai hiasan. Kemudian mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, tidak membacanya. Naam, hanya dijadikan sebagai hiasan. Naam. Kemudian mereka beramal tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah jadikan hiasan itu tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ke-12. Wa su'ila fadilatu syekh. Arju min fadlik, min fadilatikum, hafidhukumullah, hafidhukumullah ta'ala. Tawdihul manhaj sahih fi talab al-ilm fi mukhtalif al-ulum syar'iyah. Jazakumullah khairan wa ghafara lakum. Fadilatul syekh rahimahullah ditanya, saya berharap atas kemuliaan kalian hafizakumullah rahimakumullah ta'ala, penjelasan manhaj yang sahih, yang benar di dalam menuntut ilmu terhadap ilmu-ilmu yang mukhtalif, yang berbeda-beda, ilmu-ilmu syar'i yang berbeda-beda. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan dan semoga Allah mengampuni kalian. Fa'ajaba biqaulih, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab, al-ulumu syar'iyyatu al-asnafin minha. Maka ilmu-ilmu syar'i itu bermacam-macam. Naam. Banyak macamnya, banyak jenisnya. Minha di antaranya yang pertama ilmu tafsir. Ilmu at-tafsir yaitu menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Fayambagil talibul ilm ay yaqrina at-tafsir bihifdhi kitabillah azza wajal iktidaan bisahabati radhiyallahu anhum. Maka selayaknya, sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menggandengkan tafsir atau mengikutkan tafsir dengan cara menghafal Al-Qur'an. Nah, ketika dia mempelajari tafsirnya, maka dia mengusahakan ayat-ayatnya juga dihafal. Ayat-ayatnya dihafalkan. Karena ini iktidaan, dalam rangka iktidak, ittiba mengikuti as-sahabah radhiyallahu anhum. Para sahabat, ketika mereka mempelajari tafsir, maka mereka juga menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Haitsu la yatajawazun asra ayat, mereka tidak lebih dari 10 ayat. Dari 10 ayat dipelajari tafsirnya, 10 ayat itu pula mereka hafal. Ini para sahabat. Para sahabat ketika datang Islam kepada mereka, ya juga seperti kita sekarang. Sudah ada yang tua-tua, ya, yang muda paling 1-2. Maka mereka berusaha untuk menghafalkannya. 10 ayat dihafal, kemudian dipelajari tafsirnya. Hatta yata'allamuha wa ma fihi minal ilmi wal amal, sehingga mereka dapat mengetahuinya dan apa yang ada di dalamnya dari ilmu dan amal. Dia mengilmui tafsiran Al-Qur'an, setelah itu dia pun wal amal, beramal. Iya. Ini ilmu din, ilmu agama. Setelah dia ketahui, maka dituntut dia untuk beramal. Tidak seperti ilmu yang lain. Belajar ilmu bangunan, ketika dia tahu, namun dia tidak mau membangun, tidak jadi masalah. Namun belajar ilmu agama, dia tahu kewajiban sholat, tetapi tidak mau sholat, ini bermasalah. Naam, dia tahu tentang puasa tapi tidak mau puasa. Dia tahu tentang zakat tapi tidak mau zakat. Dia tahu tentang ilmu-ilmu yang lain dari dinul Islam tapi tidak mau diamalkan. Padahal sebenarnya mampu dan tidak ada uzur bagi dia. Wali ajli ay yartabita ma'na al-Qur'an al-Karim bihifdhi al-fadih. Oleh karena itu, ya, dia irtibat menghubungkan makna Al-Qur'anul Karim dengan menghafal lafaz-lafaznya. Diikat, digandengkan dengan menghafal lafaz-lafaznya. Fa yakunu al-insan mimman talau haqqa tilawati la siyama idza tabaqahu. Sehingga manusia ketika dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan, la siyama lebih-lebih ketika dia mentatbiknya, mempraktekannya. Nah, ilmu tafsir. Itu yang pertama. Asani yang kedua, ilmu sunnah. Yang kedua yang dia pelajari ilmu sunnah. Fayabda'u bima huwa asah. Wa asahu ma fi sunnah. Matafaq alaihi al-Bukhari wa Muslim. Maka dia memulai dari huwa asah yang paling sahih. Dan yang paling sahih yang terdapat dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, apa yang disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim. Nah, jadi perlu menyebutkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan juga disepakati oleh Imam Muslim. Naam. Namun antara Bukhari dan Muslim ada yang menyebutkan mereka lebih mengunggulkan Al-Bukhari daripada Imam Muslim. Ada juga yang mengunggulkan Imam Muslim dan dari Imam Bukhari. Namun ada yang menyebutkan kalau bukan adanya Imam Bukhari, maka Imam Muslim tidak akan ada. Artinya Imam Muslim ini berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lakin talabus sunnah yang qasimu ila kismin, akan tetapi mempelajari menuntut sunnah yaitu hadis-hadis tadi, ini terbagi menjadi dua bagian. Qismun yuridul insan ma'rifatul ahkam syar'iyyah, bagian yang manusia menginginkan untuk mengenal hukum-hukum syariat. Ya, ini bagian pertama, hukum-hukum syar'i. Apakah dalam ilmu al-aqaid, ilmu akidah wa tauhid dan tauhid, atau fil ilmi al-ahkamil amaliyah, atau dalam ilmu-ilmu ahkam amali, hukum-hukum muamalah. Wa hadha yanbaghi ayurkaz ayurkaza alal kutubil mu'allafah fi hadha. Maka ini selainnya, sepantasnya untuk dia menekuni, memusatkan perhatiannya terhadap kitab-kitab yang telah dikarang dalam permasalahan ini. Fayahfadha, sehingga dia tinggal menghafalkannya. Naam. Walhamdulillah, nikmat kita sekarang mudah untuk mencapai ataupun mendapatkan kitab-kitab ini. Kalau para ulama dahulu, ya, untuk mendapatkan satu hadis, dia berbulan-bulan, ya, berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis, berjalan rihlah para ulama dahulu. Yang mereka dapati musim dingin, musim panas, iya, kemudian dengan bekal yang sedikit, tetapi semangat mereka, ya, tidak menurun, sehingga berkah apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan di dalam rihlah menuntut ilmu. Naam, kuat mereka dalam menghafal. Al-Imam Al-Bukhari, naam, ketika dia duduk di majelis, maka di majelis itu dia mendengar. Mendengarkan dulu. Tidak ditulis sama dia, didengarkan. Nanti dia pindah di syekh yang lain, baru dia tulis apa yang dia dapatkan di syekh yang pertama. Nah, begitu, begitu seterusnya. Ini hafal Imam Bukhari, jadi terekam. Apa yang dia dengar langsung direkam di ya pikirannya, kemudian nanti sudah menjauh dari situ, sudah ke tempat yang lain, baru dia tulis hadis-hadis ini. Jadi Imam Bukhari ini pernah datang ke negeri Irak, mendengar berita itu, maka dikumpulkan 10 ahlul hadis. Semuanya mereka mengambil 10 hadis dari hadis-hadis Imam Bukhari. Jadi 10 orang masing-masing memegang 10, menjadi 100 hadis. Kemudian hadis-hadis ini, hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari, perawi-perawinya diacak, dan matannya, ya isinya hadis itu dibolak-balik. Nah, diacak. Jadi seharusnya isinya hadis satu dilempar yang ke tiga atau yang keempat atau ke hal hadis yang lain. Mereka ingin mengetes ya Imam Bukhari. Maka ketika beliau datang, sudah berkumpul manusia. Naam. Maka Imam Bukhari di situ dibacakan kepadanya bahwa kami ini akan membacakan hadis-hadismu dan disaksikan oleh manusia. Mulai ahlu hadis yang pertama membacakan hadis dengan tadi yang sudah diacak. Maka dikatakan kepadanya, apakah ini hadismu? Imam Bukhari, bukan. Sampai 10 hadis dia baca, ketika disebutkan, apakah ini hadismu? Bukan. Maka orang-orang yang hadir dari masyarakat awam katanya, Imam Bukhari, si orang imam, kok dibacakan hadisnya kok malah gak tahu. Naik halul hadis yang kedua, dia bacakan lagi, Imam Bukhari gak tahu, itu bukan hadis saya. Karena sudah diacak kan, sudah diacak tadi. Sampai halul hadis yang ke-10, dia membacakan hadis-hadis Imam Bukhari yang diacak tadi, Imam Bukhari gak tahu. Ah, kemudian Imam Bukhari setelah itu dia yang membetulkan. Jadi dari ahlul hadis yang pertama yang tadi dibaca salah-salah itu sudah dihafal oleh Imam Bukhari. Jadi ahlul hadis tadi yang menyebutkan hadis yang pertama bunyinya begini-begini, yang sudah disebutkan orang-orangnya itu, yang dibaca salah tadi itu Imam Bukhari sudah hafal. Langsung ditempatkan satu persatu. Yang seharusnya ini itu di sini tempatnya. Sampai 100 hadis. Dibetulin satu-satu Imam Bukhari. Ini ilmunya Imam Bukhari. Bukan orang Arab. Ya, orang ajam. Nah, tapi Masya Allah, Imam Bukhari menjadi gurunya para syekh. Ya, jadi dia sudah syekh, sudah imam, tapi masih menjadi gurunya para syekh, para imam, para ulama. Ini Imam Bukhari. Nah, ada juga imam, ya, ketika talim ngantuk-ngantuk dia. Tapi ketika dia tanya, ditanya bisa menjawab. Ya, dalam talim kayak ngantuk gitu, tapi ketika ditanya bisa dia. Jadi matanya tertutup tapi pendengarannya terbuka. Ada juga, kalau enggak salah Imam Daruqutni rahimahullah. Kalau kita wallah alam. 14. Nah, itu kisah-kisah uniknya para ulama. Nah, kisah-kisah uniknya para ulama. Nah, tinggal kita membaca bagaimana mereka dalam menuntut ilmu. Ya, dia menghafalkan kitab-kitab yang sudah menjadi karangannya para ulama. Ka bulughil maram, seperti bulughul maram. Naam. Jadi kita dengar berita bahwa di Yaman atau dahulu di Damaj mereka menghafalkan kitab-kitab seperti ini biasa. Mereka menghafal Al-Quran itu biasa. Selesai Al-Quran biasa. Banyak yang menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau kita di Indonesia menghafal Al-Quran, Masya Allah ya, hafal Al-Quran ya. Jangan 30 juz. Juz 30 aja sudah. Masya Allah. Teman. Sudah hafal 30, juz 30. Kalau di sana menghafal Al-Quran itu biasa. Bahkan Sahih Bukhari dihafal itu sudah banyak. Para tulab-tulab yang sudah lama di situ, mereka sudah biasa menghafal kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dihafal matan-matannya. Nah, mungkin kalau kita juga bisa ke sana, bisa juga dimudahkan karena tidak ada kesibukan yang lain. Itu aja terus dihafal. Ketika ketemu sama teman yang lain, hadis. Bacakan hadis. Siapa sahabatnya? Siapa yang meriwayatkannya? Langsung connect. Banyak ketemu di kamar mandi sebelum masuk kamar mandi. Hadis. Nah, itu dulu sempat dipraktikkan. Ya, di Ibnu Qayyim dulu pernah dipraktikkan tapi tidak berjalan juga. Setiap ketemu hadis, setiap ketemu hadis. Jadi terbiasa membaca hadis sehingga mereka menghafalnya. Ya, bahkan ada ulama dia tidak mau ketinggalan dari ilmu sampai pun masuk kamar mandi. Ya, suruh anaknya yang di luar kamar mandi membacakan hadis. Dia dengar dari dalam. Tidak mau ketinggalan dari ilmu. Nah, ada juga yang selama perjalanan di atas kendaraan sibuk dia menghafal hadis, membaca hadis. Tidak tahu lagi kendaraannya sudah mengarah kemana. Nah, unta kan? Ada juga seperti itu kisah-kisah mereka. Nah, banyak kisah-kisah unik-unik yang kita bisa teladani, membuat kita juga semangat untuk menuntut ilmu hadis. Nah, ini panjang ini yang ini nih. Satu lembar lebih. Dua lembar. Nah, jadi itulah. Ya, kita mempelajari ilmu sunnah, ilmu hadis. Sehingga dengan itu kita kuat dalam berhujjah. Kuat dalam berargumen. Ketika seorang memerlukan suatu hukum, maka dia tinggal menyebutkan dalilnya dari kitabullah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.